Tapi sejujurnya nih ya, setiap kerja itu tujuan ini karena Allah dan hari akhir gak sih? Kalau mau tahu kita ini munafik atau bukan, pekerjaan kita biasanya bukan karena Allah dan bukan karena hari akhir. Itu sudah 100% positif munafik itu. Sering-sering cek perbuatan kita nih, mau ke kantor, mau silaturahim, mau menolong, ya, mau berbuat. Kalau tidak ada Allah dan tidak ada hari akhir, berarti kita munafik. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kalau beriman ke situ nggak zolim kita, dan kita nggak akan pernah mau ngezolimin orang lain, dan insya Allah kita juga selamat dari kezaliman orang lain. Jamaah rahimakumullah. Saya tidak tahu sampai jam berapa. Sekarang sudah 2:30. Sudah cukup? Baik. Begini. Saya ingin berikan tips. Bagaimana caranya agar kita tidak terlalu cinta dunia. Tetapi rezeki kita di dunia nggak pernah habis. Ya, ini yang paling penting barangkali. Sebagai buah iman bil yaumil akhir. Agar tidak lupa juga kepada dunia. Satu. Lihat hitung-hitungannya. 1 × 1 = -1. 1 × 1 = +1 atau 1. 1 × 1 = 10. 1 × 1 = 700. Semua ini benar. Semuanya benar. 1 × 1 perbuatan jahat sama dengan -1. 1 × 1 perbuatan baik tidak karena Allah, tidak karena hari akhir, nilainya 1. 1 × perbuatan baik karena Allah dan hari akhir sama dengan 10. 1 × 1 infak, jadi berbuat baik plus harta, sama dengan 700. Sudah tahu lah itu ayatnya. Mau menjalani hidup yang mana? Nah, kalau ilmunya cuma sampai di dunia, biasanya paling tinggi 1 × 1 = 1. Tapi kalau sudah berakhirat oriented, mulai hari ini, insya Allah kali-kaliannya minimal 1 × 1 = 10. Kalau bisa sampai ke tingkat 700. Wah, itu nikmat kalau bisa menjalani hidup sampai ke tingkat itu. Teman saya, itu setiap anaknya pergi sekolah, selalu dikasih 2 bekal. Kan biasanya untuk makan sendiri. Kali ini, cari temanmu untuk kamu sedekahkan. Siapa aja hari ini, siapa yang dapat bonus sedekah dari kamu. Bahkan ditambah duit. Ya. Jangan sampai hari ini tidak ada sedekah. Orang kayak gitu gak akan kekurangan hartanya di dunia. Gak akan kekurangan. Dia buang-buang harta, tetapi harta terus lari ke dia. Gak pernah selesai. Itu tips pertama supaya kita gak cinta dunia. Yang kedua, tips penting keluar dari sini. Gunakan setiap posisi. Gunakan setiap kemampuan, gunakan setiap potensi diri demi mendapatkan ridho Allah dan memperberat timbangan amal akhirat. Sembunyikan kesalehan, niatkan semua karena Allah. Ada seorang bapak, setiap pagi itu pergi ke kantor, dikasih sarapan sama istrinya. Padahal dia selalu berpuasa, minimal puasa Daud orang ini. Tapi sampai dia meninggal dunia, istrinya pun gak tahu kalau dia puasa. Gimana caranya? Sarapan dari istrinya dibawa, di tengah jalan dikasih fakir miskin. Sarapannya itu. Pulang kerja, dia buka puasa di rumah, dikira istri makan malam. Saking ingin menyembunyikan ketaatannya hanya kepada Allah saja, untuk diketahui kebaikannya. Yang ketiga, idkhalus surur, masukkanlah kebahagiaan ke dalam hati sesama saudaramu. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ciri khasnya idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Dia biasanya kalau ketemu orang itu selalu memberikan kebahagiaan. Jadi aib bagi dia baru ketemu. Tahu gak, selama lu gak ketemu gue ini sakit, gue susah. Itu aib bagi dia, cerita penyakit, cerita musibah, cerita masalah, aib bagi dia. Abshir, ketemu orang biasanya yang baik-baik. Dapat SMS misalnya, Mbak, maaf ya, hari ini aku gak bisa bayar utang. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan jalan rezeki kamu. Gitu. Biasanya kalau dibilang begitu, dikirim SMS, aku hari ini gak bisa bayar utang, aku janji. Bilang apa biasanya? Lu tuh ya. Gitu. Itu halus suruh. Karena orang yang selalu memberikan kebaikan dan merasukkan kebaikan ke dalam hati orang lain, juga hatinya orang-orang bahagia biasanya.